Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، حديث yang ke-27، حديث yang pertama، yaitu حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، di mana Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda، البر حسن الخلق. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak seseorang. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang meragukan yang terdapat pada dirimu, yang terbetik dalam hatimu dalam keadaan engkau merasa benci dan tidak suka apabila apa yang engkau lakukan tersebut diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan telah kita jelaskan makna dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu ini. Maka pada pertemuan kita pada hari ini kita masuki hadis yang kedua yang masih dalam pembahasan hadis al-arba'in poin yang ke-27, karena di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua riwayat. Yang pertama adalah hadis An-Nawas bin Sam'an yang telah kita bacakan. Adapun hadis yang kedua berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an wa bi sata ibni Ma'bad dan dari Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi. Beliau berasal dari Banu Asad. Dan diperselisihkan tentang siapa kunyah beliau yang sebenarnya. Ada yang mengatakan beliau kunyahnya Abu Salim. Ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abu Syaza. Ada pula yang mengatakan Abu Sa'id. Walhasil, beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam kurang lebih pada tahun 9 Hijriah. Dan itu adalah merupakan masa-masa datangnya para utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dan termasuk di antara mereka adalah Wabisah bin Ma'bad yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumnya. Mereka datang lalu menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu dikenal di kalangan para sahabat sebagai seorang sahabat yang sering kali menangis, banyak menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap siksaan Allah. Adapun nama ayah beliau, ada yang mengatakan bahwa Ma'bad ini adalah gelar. Sedangkan nama dari ayah beliau bernama Ubaidah. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun tatkala datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ji'ta tas'alu 'anil birr, apakah engkau datang wahai Wabisah untuk bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am, maka aku pun menjawab iya. Yani beliau bertanya tentang kebaikan. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Wabisah bin Ma'bad, ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm, apakah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan perbuatan dosa? Kata Wabisah bin Ma'bad, na'am, iya. Aku memang datang kepadamu wahai Rasulullah untuk bertanya tentang ketaatan. Apa itu ketaatan dan apa pula yang dapat menyebabkan perbuatan dosa? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istafti qalbak, hendaklah engkau meminta fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan dan ketaatan itu adalah apa-apa yang jiwa merasa tenang kepadanya untuk mengamalkannya. Wa tuma'anna ilaihi alqalbu, dan ketaatan itu adalah apa-apa yang hati merasa tenang untuk melakukannya. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, sedangkan dosa adalah yang meragukan dalam jiwa dan sesuatu yang tidak meyakinkan di dalam dada seseorang. Wa in aftakan nasu aftauka, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Lalu berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ruwinahu fi musnadai al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wad-Darimi bi isnadin hasan. Kami meriwayatkannya dengan sanad dalam dua musnad, musnad al-imam Ahmad bin Hanbal dan yang kedua adalah musnad ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu ini dari sisi kesahihan sanadnya, hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Az-Zubair bin Abdissalam. Az-Zubair bin Abdissalam meriwayatkan hadis ini dari Ayyub bin Abdullah bin Mukriz dari Wabisah bin Ma'bad. Dan nampak dari jalan hadis ini ada dua kelemahan. Kelemahan yang pertama yang menyebabkan lemahnya riwayat ini, bahwa di dalam sanadnya ada yang terputus. Az-Zubair bin Abdissalam tidak mendengarkan hadis ini dari Ayyub bin Abdullah. Sementara salah satu syarat sahihnya sebuah hadis apabila sanadnya pada perawinya tersebut meliwayatkan secara bersambung, dimulai dari periwayat hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua, karena perawi yang bernama Az-Zubair bin Abdissalam ini adalah seorang perawi yang lemah. Bahkan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah mengatakan tentang perawi ini, rawa ahadits manakir, bahwa perawi ini telah meriwayatkan hadis-hadis munkar. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Jami'u Al-Ulumi wal Hikam bahwa hadis ini datang dari berbagai jalan. Dalam artian ini bukan sanad satu-satunya. Namun dia datang dari berbagai jalan yang saling menguatkan. Bahkan pada sebagian riwayat hadis ini ada jalan-jalan yang bagus yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hadis ini hasan. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Yang menunjukkan hadis ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Adapun makna yang terkandung di dalam hadis ini, di mana Wabisah bin Ma'bad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang al-birru wal ithm. Apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan? Apa itu ketaatan dan apa yang dimaksud dengan perbuatan dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, istafti qalbak. Kebaikan itu adalah engkau meminta fatwa kepada hatimu. Sebab kebaikan adalah apa yang jiwa kita merasa tenang untuk mengamalkannya. Apa-apa yang hati kita merasa tenang untuk mengamalkannya. Itulah kebaikan. Sedangkan dosa, mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sesuatu yang meragukan di dalam hati. Ingin mengamalkan tapi ragu. Jangan-jangan dia jatuh ke dalam apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan dilarangnya. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Walaupun manusia mereka memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang jiwa seorang mukmin. Bahwa apabila seorang mukmin memiliki jiwa yang bersih yang masih dibangun di atas fitrahnya, yang bersih yang belum dicampuri dengan berbagai macam kotoran syubhat dan syahwat, maka jiwa seorang muslim itu selalu mengarah kepada kebaikan. Apa-apa yang jiwa seorang mukmin merasa tenang untuk mengamalkannya, maka itu adalah kebaikan. Selama jiwa tersebut masih berada di atas fitrah. Jiwa yang bersih. Jiwa yang suci dari berbagai macam kotoran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah, di atas kesucian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu pasti dilahirkan di atas fitrahnya, di atas keislamannya. Sehingga dia selalu condong kepada Islam, selalu condong kepada kebenaran, kepada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataukah menjadi Majusi. Orang tua, lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyad bin Himar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. setiap hamba-hambaku mereka itu dalam keadaan hanif, selalu condong kepada tauhid, selalu condong kepada kebaikan dan jauh dari kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan. Namun datanglah syaitan lalu kemudian menjauhkan manusia ini dari agama mereka. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya fitrah seorang itu selalu berada di atas kesucian, selalu berada di atas condong kepada kebenaran. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annat ilahi nafs. Kebaikan itu adalah seorang merasakan di dalam dirinya pada saat dia mengamalkan amalan tersebut, dia merasa tenang. Yani jiwa yang masih dalam kesuciannya. Adapun jiwa yang sudah dikotori dengan berbagai macam kotoran, maka tentu tidak demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang memiliki jiwa yang sudah dikotori dengan syahwat, syahwat dunia, syahwat kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan, yang seperti ini selalu condong kepada apa yang diinginkan oleh syaitan, atau syahwat atau penyakit syubhat, kotoran-kotoran dari pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang masuk ke dalam hati seseorang. Dua jenis kotoran inilah yang dapat menyebabkan hati seorang keluar dari fitrahnya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Hatta yasira al-qalbu 'ala qalbayn. Qalbun abyadu mithlu as-safa la tadurruhu as-samawati wal-ard. La tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal-ard. وقلب مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati manusia itu selalu ditawarkan kepadanya fitnah-fitnah. Syaitan akan selalu berusaha untuk memasukkan fitnah-fitnah itu ke dalam hati-hati manusia. Apakah fitnatus syahwah ataukah fitnatus syubuhah? Fitnah syahwat, kesenangan-kesenangan dunia yang melalaikan, ataukah syubuhat, pemikiran-pemikiran rancu yang menyesatkan yang ditawarkan ke dalam hati seseorang. Maka hati itu terbagi menjadi dua bagian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hati yang ketika ditawarkan fitnah tersebut, maka dia mengambilnya, dia menyerapnya. Sehingga tatkala dia menyerap fitnah tersebut, maka diberikanlah satu titik hitam ke dalam hatinya. Dan ada hati yang lain ketika ditawarkan fitnah, maka dia menolaknya dan mengusirnya. Maka hati ini, tatkala dia mengusirnya, maka diberikan satu titik, yaitu titik yang berwarna putih, yang menunjukkan kesuciannya. Sehingga hati manusia terbagi menjadi dua. Ada hati yang berwarna putih, yang tidak dimudaratkan oleh fitnah apapun selama-lamanya. Selama masih ada langit dan bumi, maksudnya selama-lamanya. Dan hati jenis yang kedua, yaitu hati yang berwarna hitam, yang keruh. Seperti gelas yang terbalik. Kalau gelas tersebut terbalik, tidak bisa diisi dengan apa saja. Mau diisi air enggak bisa, mau diisi dengan teh enggak bisa. Maka demikian pula hati seorang yang sudah terkena fitnah. Diisi berbagai nasihat pun tidak mempan. Diisi berbagai petunjuk dan bimbingan-bimbingan pun dia tidak mengindahkan. Maka yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini hati yang sudah keluar dari fitrah. Yang telah keluar dari fitrah yang sebenarnya. Jiwa seorang mukmin itu selalu terarah kepada kebaikan. Dan selalu ragu untuk melakukan satu perbuatan yang itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang di atas fitrahnya. Kadang-kadang seseorang ya, itu merasakan ragu. Walaupun banyak orang yang berfatwa. Banyak orang yang memberikan jawaban kepada dia. Tapi dia tetap merasakan keraguan untuk melakukan satu perbuatan. Ya. Kadang-kadang ada seorang muslim diberikan pilihan. Satu di antara dua. Nah. Dia melihat ada sembelihan misalnya. Ada hewan yang mati. Namun dia ragu apakah hewan ini mati karena disembelih dengan cara yang halal. Ataukah sembelihan ini merupakan sembelihan yang diharamkan. Atau disembelih dengan cara yang tidak halal. Yang tidak syar'i. Lalu kemudian ada orang-orang yang berfatwa kepada dia. Tidak mengapa, kamu makan saja. Ya. Tidak usah tolak saja keraguan yang ada pada dirimu. Diperintahkan untuk makan. Sementara dia selalu merasa ragu. Untuk melakukan itu dia merasa ragu. Sehingga yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in aftaka an-nasu aftauk," walaupun manusia yang memberikan fatwa kepadamu, kamu tetap merasakan keraguan, maka itu adalah dosa. Maka itu adalah perbuatan dosa. Maka jauhilah. Maka jauhilah. Dari sini para ulama mengambil faedah salah satu sikap yang hendaklah ada pada diri setiap muslim dalam menyikapi sesuatu yang meragukan. Hendaklah dia punya sifat wara'. Sifat al-wara'. Apa itu wara'? Yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan di akhirah. Berbeda dengan zuhud, ya. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirah. Pahami perbedaannya? Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan dia di akhirah. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirah. Bisa difahami? Berarti mana yang lebih tinggi tingkatannya? Wara' ataukah zuhud? Hah? Zuhud atau wara'? Tingkatan zuhud lebih tinggi. Karena zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirah. Nah, mungkin seorang misalnya dia baca koran. Lalu dia pikir, apa sih faedahnya koran? Manfaat enggak di akhirah? Ah, dia tinggalkan. Nah. Adapun wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan ini akan memudaratkan dia di akhirah. Nah. Rokok misalnya. Ya. Anggaplah menurut pendapat sebagian mengatakan itu makruh, ya. Kalau haram jelas harus ditinggalkan. Nah, dan hadis-hadis dan ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan haramnya rokok tersebut. Anggaplah berdasarkan pendapat yang mengatakan itu makruh. Kalau dia punya sikap wara', dia akan meninggalkan itu. Kenapa? Khawatir akan memudaratkan dia nanti di akhirah. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya kepada hatinya, maka hatinya itu selalu memberikan jawaban yang baik. Pada saat dia mengamalkan, dia merasa tenang. Maka itu adalah kebaikan. Pada saat dia merasa ragu untuk mengamalkannya, maka itu adalah kejahatan. Dan itu adalah merupakan sikap wara' yang ada pada diri seorang muslim. Meragukan di dalam hatinya. Ya sudah, tinggalkan saja. Nah, khawatir jangan sampai memudaratkan. Jangan sampai memudaratkan di akhirat. Namun di sini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, yang harus kita perhatikan bahwa setiap muslim itu harus tetap berjalan berada di atas dalil. Ya. Harus berada di atas dalil. Jangan sampai ada yang menjadikan dalil hadis ini mengatakan, ya sudah, saya mengamalkan apa yang menurut saya enak, yang menurut saya tenang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hati kamu itu memang dalam keadaan suci, yang kosong dari syubhat, yang kosong dari syahwat, benar-benar berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atasnya? Atau jangan-jangan sudah dicampur dengan berbagai macam kotoran, ya namanya orang hidup di dunia. Ya. Semenjak kecil, seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal hatinya berada di atas fitrah, tapi apa yang menyebabkan berubah? Orang tuanya, lingkungannya. Ya, dari kecil dia sudah berhadapan dengan lingkungan yang banyak sekali penyimpangan dan kesesatan yang tersebar. Dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin punya pemikiran yang sesat. Dia bergaul dengan orang-orang yang mereka itu dari kalangan hamba dunia, yang senang dengan kehidupan dunia, yang melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya. Intinya seorang harus tetap merujuk kepada dalil. Apabila ada anjuran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus diikuti, walaupun hati kita mengatakan, ya, wah saya merasa enggak enak untuk melakukan itu. Kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya harus diamalkan. Demikian pula sebaliknya, ya. Kalau dia merasa ragu untuk melakukan sesuatu, ternyata Allah dan Rasulnya telah menghalalkan itu, maka tidak perlu ada keraguan. Bahkan kita harus yakin. Kenapa? Karena kita yakin dengan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang lebih berhak untuk diikuti. Nah, mungkin saja nanti ada yang mengatakan, kan, ketika dia akan melakukan hal-hal yang nyeleneh, yang menyimpang, lalu mengatakan, lah saya merasa tenang dengan amalan ini. Sebagaimana kita ketahui, kan, mungkin saja di antara mereka, contoh saja dari kalangan Al-Qiyadatul Islamiyah, dari aliran Al-Qiyadatul Islamiyah, dengan jelas dia bersaksi mengatakan di hadapan Rasul pendustanya ini, dia mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau itu adalah Rasul Allah. Maksudnya Rasulnya dia yang palsu itu. Lalu dia mengatakan, ya saya merasa tenang dengan ini. Kenapa sih orang-orang memaksa saya untuk meninggalkan? Saya merasa tenang kok. Hati saya merasa tenang untuk mengamalkannya. Itu kan akidah saya. Tidak boleh ada yang memaksa saya untuk meninggalkannya. Tidak benar yang seperti itu. Akhirnya nanti masing-masing dari aliran tersebut mengatakan, ya saya yang benar. Walaupun tidak ditunjang di atas dalil yang jelas. Nah, ini kan hati yang sudah rusak, yang sudah dimasuki dengan berbagai macam syubhat. Kaum Khawarij misalnya, yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, pada saat terjadinya suluh perdamaian antara pasukan Muawiyah dengan pasukannya Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu kaum Khawarij keluar sambil meneriakkan semboyan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah kalimat yang benar, tapi yang maksud mereka adalah kebatilan. Karena dengan itu mereka menuduh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengkafirkannya. Mereka juga merasa tenang dengan itu, tapi sudah dicampuri syubhat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan seseorang itu menjadikan perasaannya sebagai dalil di dalam mengamalkan satu amalan di dalam syariat. Contoh misal, kalau misalnya ada yang mengatakan, tatkala dia sholat, saya kok merasa tenang kalau sebelum sholat saya mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawudz dulu kemudian membaca basmalah. Yang lainnya lagi ada yang mengatakan, saya merasa tenang kalau sebelum saya memulai takbiratul ihram, saya membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya merasa tenang kalau sebelum takbiratul ihram saya mengatakan ilahi anta maqsudi atau yang semisalnya. Yang lain lagi ada yang mengatakan saya merasa sholat saya tidak sah sebelum saya di awal sholat mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala misalnya. Melafadzkan niat. Apakah yang demikian ini dibenarkan? Akhirnya nanti masing-masing orang seenaknya menambah apa saja yang menurut dia itu adalah tenang. Ya. Nanti akan bermunculan lagi. Sebagaimana telah bermunculannya mereka yang mengatakan saya merasa tenang kalau sholat itu dengan berbahasa Indonesia. Kan begitu. Dia merasa tenang dengan itu. Lalu apa yang menjadi hujjah dalam hal ini? Kalau masing-masing kembali kepada perasaan, pada apa yang dia merasa tenang dengan hatinya, maka akhirnya tidak ada kesatuan dan manusia semakin jauh dari petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Hendaklah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikuti yang itu. Ya. Al-Qur'anul Karim, ikutilah dia. Dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah yang memerintahkan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambillah dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka hendaklah kalian meninggalkannya. Yang menjadi hujjah itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, sekarang apakah ada dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin dalam salat-salat mereka, Rasulullah memerintahkan untuk meniru apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai perasaan. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairits, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat melihat secara langsung, kita melihat dengan cara kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tidak kembali kepada sunnah Rasulullah, seenaknya nanti orang. Gimana kalau setelah berdiri langsung sujud, rukuknya belakangan? Kan boleh saja. Seorang seenaknya akan merubah-rubah, melakukan berbagai macam inovasi di dalam sholat sehingga mungkin dalam setahun akan terjadi perubahan model sholat, tergantung keenakan seorang, tergantung apa yang merasa orang tersebut enak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan yang demikian. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sekarang, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum sholat kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim? Ternyata tidak ada. Yang ada perintah ta'awud itu ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ada ta'awud itu yaitu sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat, bukan sebelum sholat. Adakah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melakukan takbiratul ihram kita mengatakan ilahi anta maqsudi? Tidak ada. Tapi kan ini bagus. Bagus dari mana? Kalau bagus ya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kan ini ajaran guru saya. Gurumu siapa? Rasul. Kalau Rasul ya dijadikan sebagai hujjah. Kalau bukan Rasul maka tidak ada hujjah kecuali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala beliau mengajarkan kepada orang yang jelek salatnya, beliau mengatakan idza kunta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila engkau bangkit untuk mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian kamu menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang pertama kali setelah seorang menghadap kiblat siap untuk salat, yang pertama kali yang diperintahkan adalah bertakbir, melakukan takbiratul ihram. Tidak ada embel-embel sebelumnya. Ya, tidak ada pelafazan niat. Oleh karena itu tidak ada dari kalangan para imam yang mengajarkan dianjurkannya melafazkan niat sebelum salat. Tidak al-Imam Ahmad, tidak al-Imam Malik, Abu Hanifah, bahkan tidak pula al-Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman sebagian mereka merasa ya salah di dalam memahami perkataan, salah satu perkataan dari al-Imam Syafi'i, lalu mereka menyangka bahwa Imam Syafi'i menganjurkan melafazkan niat, padahal tidak ada sama sekali nas dari beliau rahimahullahu taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Intinya bahwa setiap orang harus kembali kepada dalil. Oleh karena itu al-Imam Syafi'i mengatakan la yahillu li ahadin idza stabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Tidak dihalalkan bagi seseorang apabila telah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya dengan alasan perkataan salah seorang dari manusia. Tidak diperbolehkan. Sebab yang hujjah di dalam Islam dalam mengamalkan syariah ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dijalankan oleh para ulama ussalaf terdahulu sehingga mereka mendapatkan keberhasilan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Iya, gimana cara menjaga dan memelihara hati agar kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inti dari permasalahan ini yang pertama kali adalah seseorang harus mengilmui syariat ini. Karena seorang tanpa ilmu dikhawatirkan dia menyangka itu sebagai suatu ketaatan, ternyata itu bukan ketaatan. Sebagaimana yang banyak terjadi, dia menyangka bahwa itu merupakan ketaatan. Ternyata dilihat dengan kacamata syariah, ternyata itu bukan suatu ketaatan. Maka di sini pentingnya seorang itu menuntut ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam berbagai riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Anas dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Yani muslim dan muslimah. Sehingga dengan belajar tersebut dia selalu terarah, ya. Semakin dia banyak belajar, maka semakin terbuka bagi dia wawasan syariah ini. Dengan itu dia mudah untuk mengetahui syariah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan memberikan baginya kemudahan jalan menuju surga. Kenapa itu? Kok menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga? Karena seorang yang menuntut ilmu, ketika dia telah mengilmui sesuatu, maka dia pun berusaha untuk mengamalkannya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Amalannya terbimbing. Kalau amalannya terbimbing, maka tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali keridhaannya. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan seorang mungkin dia selalu bersandar kepada perasaan. Dia merasa enak, maka dia amalkan. Sementara betapa banyak mereka yang hatinya sudah dirusak, ya, dan dijauhkan dari fitrahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a?" Maukah kami kabarkan kepada kalian siapa orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang-orang yang tersesat perbuatan dia di dunia, namun dia menyangka bahwa dia orang yang paling baik dalam mengamalkan sesuatu. Padahal sesat. Kenapa? Karena tidak dengan timbangan ilmu. Dia menyangka itu baik, padahal tidak ada kebaikan yang disebutkan di dalam syariah. Sehingga dalam hal ini yang penting adalah kita belajar terlebih dahulu. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Pelajari apa itu tauhid yang dengan itu kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan apapun yang dimaksud kesyirikan. Banyak sekarang dari kaum muslimin disebabkan karena kejahilannya menyangka itu amalan baik, padahal itu dapat menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. Betapa banyak dari kaum muslimin yang percaya kepada jimat-jimat. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kalau ditimpa masalah datangnya ke dukun dan paranormal. Lalu dianggap sebagai orang-orang pintar. Padahal mereka orang sebodoh-bodoh manusia. Banyak. Iya kan? Rasulullah mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, laqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, lalu kemudian dia bertanya kepadanya dan dia benarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia telah kafir, mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang ini subhanallah, dari kalangan para pemuda bahkan, mereka ingin menentukan masa depan mereka dengan cara apa? Melihat bintang-bintang. Bintangnya apa? Gemini, bintang Taurus, bintang ini. Tidak merasa bahwa itu adalah kesyirikan. Mempercayai bahwa ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Ini sangat berbahaya. Ya. Betapa banyak dari mereka menganggap amalan baik mendatangi atau ziarah ke makam-makam yang dianggap wali lalu kemudian meminta sesuatu kepada mereka, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak mereka menganggap itu kebaikan, namun ternyata itu adalah kejelekan dan bahkan dapat menjerumuskan seorang dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah belajar. Kaum muslimin dituntut untuk mempelajari agamanya. Al-Quran ini akan menjadi hidayah, pembimbing bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa tersebut benar-benar mengimani apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengamalkan syariah. Sehingga ilmu sangat penting. Dengan ilmu tersebut akan membimbing hati. Lalu kemudian setelah itu, semakin banyak seorang berilmu tentang Allah, maka semakin besar rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mengerti tentang nama-nama dan sifat Allah, maka semakin besar rasa takut dia kepada Allah. Contoh misal, ketika seorang dia mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih Pemurah. Sehingga dengan ini dia memahami bahwa di antara sifat Allah, Allah selalu Maha Pemurah kepada hambanya, mengasihi hambanya. Hamba selalu terjatuh dalam kesalahan, maka dia yakin bahwa Allah itu senantiasa mengampuni taubat, memberikan taubat kepada seorang yang bertaubat kepadanya. Maka ini akan semakin mendekatkan dia kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah itu Maha keras siksaannya, maka dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semakin besar perasaan takut itu, maka semakin dia menjauhkan diri darinya. Yang menyebabkan seorang jatuh dalam perbuatan penyimpangan dan kemaksiatan disebabkan karena kejahilan dia. Ya. Misalnya seorang, kenapa dia melakukan perbuatan zina? Kenapa dia melakukan perbuatan zina? Mungkin dia merasa aman dari istrinya karena dia berangkat ke tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh istrinya. Tapi kenapa dia melakukan perbuatan zina? Karena dia tidak tahu. Tidak kuat keyakinan dalam dirinya bahwa Allah sedang memperhatikan dia. Kalau kuat keyakinannya dan meyakini bahwa Allah betul-betul mengetahui apa yang dia lakukan, dan Allah itu Maha keras siksaannya, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena ketika dia hendak melakukan, dia takut kepada Allah. Seperti ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Lalu kemudian salah satunya ini menceritakan tentang amalan kebaikannya. Amalan kebaikan diceritakan, dia mengatakan bahwa dia pernah cinta kepada seorang wanita yang itu adalah sepupunya, anak pamannya. Ya, seperti kecintaan seorang kepada wanita yang lainnya. Lalu kemudian pada saat wanita ini dalam keadaan terlilit hutang, dia sangat butuh, sementara laki-laki ini seorang yang punya harta, terpaksa dia mendatangi laki-laki ini untuk meminjam sebagian hartanya. Kata laki-laki ini, tidak perlu. Saya akan berikan kepadamu dengan syarat kamu menyerahkan dirimu kepada saya. Akhirnya wanita ini melihat tidak ada jalan yang lain, maka dia hendak menyerahkan dirinya. Pada saat laki-laki ini sudah berdiri di atas kedua paha wanita tersebut dan akan melakukan perbuatannya, maka wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la tafdhil khatam illa bihaqqih. Ittaqillah wa la tafdhil khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan engkau memecahkan cincin seseorang kecuali dengan hak. maka mendengarkan itu dia dalam keadaan ketakutan. Langsung dia tinggalkan wanita ini. Dan dia tidak melakukan perbuatan itu. Dan itu dianggap sebagai amalan kebaikan. Kenapa dia meninggalkan? Karena dia takut kepada Allah. Sementara yang lain sudah tidak ada yang melihatnya. Maka ini adalah ilmu. Semakin besar ilmu seseorang tentang Allah, tentang syariat, maka semakin dekat dia kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmunya menambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam ya sembarangan memberikan fatwa kepada kaum muslimin, khawatir dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa kafa bi khasyatin lillahi 'ilman bi khasyatillahi 'ilman." Wakafa biliqtirar billahi jahla. Cukuplah dengan rasa takut seseorang kepada Allah, itulah ilmu. Dan apabila seorang lalai dari Allah, itu adalah kejahilan. Tidaklah seorang itu jatuh dalam perbuatan maksiat disebabkan karena kejahilan dia tentang Allah dan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 27. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita melanjutkan ke hadis yang ke-28. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.